Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum jami'an min syiddati 'adzabiha. Ayuhan nas, masyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Walhamdulillah, kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita sekian banyak bentuk kenikmatan-kenikmatannya, zahiratan wa batinah, kenikmatan secara zahir yang nampak maupun kenikmatan secara batin yang semuanya dinyatakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, fama bikum min ni'matin faminallah. Maka tiada suatu kenikmatan kecuali itu datangnya dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Masyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah antum ketahui bahwasanya pada hakikatnya malam hari ini adalah jadwalnya beliau Al-Ustaz Ridwanul Bari hafizahullah. Akan tetapi karena beliau ada uzur tidak bisa untuk mengisi pada kesempatan malam hari ini, sehingga meminta kepada kami dan asatidah yang lain sebetulnya untuk menggantikan ya, jadwal beliau. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah sedikit saya ingin membacakan salah satu faidah yang penting untuk kita ketahui bersama, yang kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Ayuhan nas, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-hubbu wal-mahabbah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat cinta dan mencintai. Ini diantara salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hal yang harus kita imani. Karena tatkala kita mengimani Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terlepas dari mengimani asma'uhu wa sifatuhu, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun sifat al-mahabbah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di banyak ayat. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Di dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, apabila kalian benar-benar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah oleh kalian aku, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian. Ini balasan bagi mereka orang-orang yang ittiba'ur rasul, mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai bukti seorang hamba mencintai Allah adalah mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus di sana adanya barahin, bukti-bukti seorang hamba itu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bukan hanya sekedar pengakuan. Maka di antara buktinya adalah kata Allah, fattabi'uni, pindah kepada Nabi, maka ikutilah aku, mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sahih di dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan balasan bagi mereka, orang-orang yang benar-benar mencintai Allah dengan membuktikan cintanya ittiba'ur rasul, mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal bu'du 'anil bid'ati wal muhdatsat, dan menjauh atau menjauhkan diri dari perkara-perkara bid'ah dan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Ini cinta, tanda seorang cinta kepada Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan balasannya di antaranya adalah yuhibbukumullah. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian. Ayat berikutnya, Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah 222. Di dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbut tawwabin, mencintai orang yang banyak bertaubat, beristighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama di sini disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat mahabbah li khalqih, memiliki sifat mahabbah kepada makhluknya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan di sana masih banyak lagi al adillah minal kitab, dalil-dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan demikian, yaitu Allah memiliki sifat al-mahabbah. Adapun dalil dari sunnah, dalil dari as-sunnah sangat-sangatlah banyak. Di antaranya adalah hadis yang datang dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabba asma'ikum ila Allah Abdullah wa Abdurrahman. Inna ahabba asma'ikum." Sesungguhnya nama yang sangat disukai dari kalian, kata Nabi, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah nama Abdullah dan nama Abdurrahman. Juga hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang kisah tatkala Nabi s.a.w. ba'atha sariatan. Nabi s.a.w. mengutus sebuah sariah, pasukan perang, yang Nabi s.a.w. tidak ikut di dalamnya. Maka Nabi menunjuk seorang untuk menjadi pimpinan perang tersebut, menjadi komandannya. Maka disebutkan, wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihi fayakhtamu bi kul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika linabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Disebutkan bahwasanya komandan tersebut, sahabat yang ditunjuk untuk menjadi komandan tadi, senantiasa tatkala mengimami pasukannya, mengimami manusia, menutup dengan bacaan qul huwallahu ahad. Falamma raja'u, maka tatkala mereka kembali, mereka pun menceritakan yang demikian itu, kejadian yang dialaminya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Tanyalah oleh kalian orang tersebut, atas dasar apa melakukan yang demikian itu? Apa alasannya melakukan yang demikian itu? Fasa'aluhu, maka mereka pun bertanya kepada orang tersebut. Faqala li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Dikarenakan di dalam surat Al-Ikhlas mengandung sifat-sifat Allah, sifat-sifat Ar-Rahman yang mulia, dan saya suka untuk membacanya. Maka tatkala mendengarkan alasan yang demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akhbiruhu annallaha yuhibbu. Maka beritahukanlah kepada orang tersebut, oleh kalian, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai si hamba tadi, mencintai orang tersebut. Ini al-adillah barakallahu fikum minas sunnah, yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-mahabbah. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka di sana ada al-asbab yang telah dijelaskan oleh para ulama, sebab-sebab untuk, atau sebab-sebab yang menjadikan seorang hamba itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba menjadi hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fiha asbab, di dalamnya ada beberapa sebab, amalan dan yang lainnya. yang menyebabkan seorang hamba dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum kita memasuki atau membahas sebab-sebab tersebut, kita akan membahas tanda tatkala seorang hamba itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alamatu mahabbatillahi lil abd, tanda tatkala seorang hamba itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh para ulama, di antara tandanya adalah al-hifdhu min fitnatid dunya. Hamba tersebut akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari fitnah-fitnah dunia, sehingga keadaan dunia tidak menjadikan hamba tersebut jauh dari Allah, lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Qatadah ibn Nu'man radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, idza ahabba Allahu 'abdan hamahu dunya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah subhanahu wa ta'ala hamahu dunya, akan menjaga hamba tersebut dari fitnah-fitnah dunia, sehingga adanya dunia tidak menjadikan hamba tersebut jauh dari Allah, tidak menjadikan hamba tersebut lalai an zikrillah, dikarenakan yang namanya al-amwal wal-aulad wal-nisa, ini adalah ujian yang bisa menjadi sebab seorang hamba itu jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tanda yang kedua tatkala seorang hamba dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-ibtila. Hamba tersebut akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba tersebut akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tanda tatkala seorang hamba dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ibtila'u min alamati mahabbatillahi lil'abdi, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala idza ahabba 'abdan ibtalah. Ujian adalah merupakan salah satu tanda seorang hamba itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila mencintai seorang abdan, seorang hamba, ibtalahu, Allah akan menguji hamba tadi, akan diberi ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran, orang-orang saleh minal anbiya'i wal mursalin, mereka itu tidak lepas dari ujian. Mereka itu tidak lepas dari ujian. Artinya mereka mendapatkan ujian, bukan ujian yang kecil, tapi ujian yang cukup berat. Ini orang-orang saleh, hamba-hambanya Allah yang salihun, bahkan minal mursalin, bahkan mereka adalah khalilur rahman, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka hidupnya penuh dengan ujian. Sehingga disebutkan di dalam hadisnya Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu sahabat yang mulia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna idzamal jazaa'i ma'a idzamil balaa, wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhata falahu sukhat. Sesungguhnya kata Nabi, besarnya al-jaza, balasan pahala yang didapatkan oleh seorang hamba sesuai dengan besarnya al-bala, ujian yang dirasakan oleh orang tersebut. Sehingga semakin besar ujian yang didapatkan, semakin besar pula pahala yang didapatkan orang tersebut. Tatkala hamba tadi itu bersabar di dalam menghadapi ujiannya. Wa inna Allah idza ahabba qauman, dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah akan menguji mereka, kata Nabi. Dan sesungguhnya Allah apabila ahabba qauman, mencintai suatu kaum, pasti Allah akan menguji mereka. Maka barang siapa yang ridha tatkala mendapatkan ujian, itu ada mutasakhut. Kata Al-Imam Muhammad Ibn Utsaimin, tidak berkeluh kesah hamba tersebut. Tatkala mendapatkan ujian dia ridha, maka dia pun akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berkeluh kesah tatkala mendapatkan ujian dari Allah, murka tatkala mendapatkan ujian dari Allah, maka hamba tadi barakallahu fikum akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Inilah tanda seorang hamba yang dicintai oleh Allah. Mereka itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutkan di dalam hadisnya Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Qala qultu ya Rasulullah, ayun nasi ashaddu balaa? Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu pernah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayun nasi ashaddu balaa? Siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-anbiya, manusia yang paling berat ujiannya adalah mereka para nabi alaihi wassalatu wassalam. Inilah manusia yang paling berat ujiannya, para nabi. Kemudian kata Nabi, thummal amsal fal amsal, kemudian yang semisal dan yang semisal, yaitu orang yang mengikuti jalannya mereka. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fayubtalar rajulu ala hasbi dinih. Seorang itu akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Seorang itu akan diuji dengan sesuai kadar agamanya. Inilah orang yang paling berat ujiannya adalah mereka para nabi. Sehingga kalau kita memperhatikan ayat-ayat Al-Quran tentang kisah-kisah al-anbiya'i wal-mursalin, kisah-kisah para nabi dan kisah-kisah para rasul, kita akan mendapati kisahnya mereka itu penuh dengan ujian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semenjak beliau diangkat menjadi rasul, sudah penuh dengan ujian. Ya. Kemudian sampai hijrah ke Madinah, tatkala kaum muslimin Allah berikan kekuatan, bukan artinya selesai dari ujian, justru ujian itu semakin berat. Munculnya di sana mereka al-munafiqun. Bahkan mereka sampai berani memfitnah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuduh seorang wanita yang suci, Aisyah radhiyallahu taala anha, dituduh dengan seorang pezina. Dari mana ini? Fitnah yang dimunculkan oleh orang-orang munafikun, ujian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujian untuk Aisyah radhiyallahu taala anha, ujian yang sangat besar. Dikarenakan Aisyah radhiyallahu taala anha seorang wanita yang salihah. Barakallahu fikum. Inilah di antara tanda tatkala seorang hamba dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kabar gembira buat mereka yang sabirun, yang bersabar, yang ridha tatkala mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang bersabar tatkala mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.